Di seluruh dunia banjir itu diukur berdasarkan sentimeter dan meter. Hanya di Indonesia diukur berdasarkan mata kaki, dengkul, pinggang, dan leher. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Gusti Pangeran, wong Indonesia ki. Lagu gak pinggangnya sopo, lah nek pinggangnya SBY karo pinggangnya Imam lah ya ada.